السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Masih tersisa sedikit pembahasan tentang niat, yaitu pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu taala, "Wan niyyatu hiya qasdul qalbi wa la yajibu at-talaffuz bima fil qalbi fi syai'in min al-ibadat." Niat adalah tujuan yang ada di dalam hati. La yajibu talaffuz bima fil qalbi fi syai'in min al-ibadat. Tidak diwajibkan untuk melafadzkan tujuan yang ada di dalam hati dalam sedikit pun dari ibadah-ibadah. Ini ibadah apapun, enggak ada yang niatnya diwajibkan untuk dilafadzkan atau diperintahkan untuk dilafadzkan. Di dalam bahasa Arab pun secara bahasa sangat berbeda antara nawa dengan aqarra. Nawa itu adalah meniatkan dalam hati. Kalau sudah keluar di lidah, namanya ikrar. Mengikrarkan di lidah, saya akan sholat ila akhirih, itu ikrar. Wa kharaja ba'du ashabi syafi'i lahu qawlan bi istirati talaffuz bi niyyati lis-shalah. Dikeluarkan oleh beberapa pengikut Syafi'iyah riwayat yang katanya dari beliau, dari Imam Syafi'i, yang mensyaratkan untuk melafadzkan niyyah dalam salat. Tetapi ghallathahu al-muhaqqiqun. Tetapi mereka disalahkan oleh para muhakkik dari madhab yang sama, dari madhab Syafi'i, bahwa itu tidak benar. Waqtalaf al-mutakhirun, sehingga orang-orang belakangan berselisih. Ini belakangan dari kalangan fuqaha, fi talaffuz bin niyyati fi sholati wa ghairiha. Mereka kemudian terjadi perselisihan tentang melafadzkan niat dalam salat dan lain-lainnya. Faminhum man istahabbahu, di antara mereka ada yang menganggapnya anjuran mustahabbah. Wa minhum man karihahu, dan di antara mereka ada yang tidak suka. Artinya barakallahu fikum, di antara para ulama di mazhab Syafi'i pun justru para muhakkiknya mengingkari. Tidak, Imam Syafi'i tidak pernah menyatakan demikian. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa la yu'lam fi hadhihi al-masail naqlun khas 'anis salaf, dan tidak pernah dinukil permasalahan ini secara khusus dari salaf. Ini enggak ada satu riwayat dari salaf yang berbicara tentang talaffuz bin niyat. La'immah, tidak pula dari para imam-imam, illa fil haji wahdah, kecuali pada masalah haji saja. Tidak ada nukilan dari salaf tentang melafadzkan niat kecuali tentang haji. Itu pun ternyata kita dengar dari Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Fa'inun Mujahid, dinukil dari Mujahid bahwa beliau berkata, idza arada al-hajj yusammi ma yuhillu bihi, kalau seseorang ingin haji atau umrah, maka hendaklah dia lafadzkan apa yang dia inginkan, haji atau umrah atau haji dan umrah. Wa ruwiya anhu annahu qala, dan diriwayatkan dari Mujahid juga bahwa beliau berkata, yusammihi fit talbiyah, menyebutkannya ketika talbiyah. Jadi awal talbiyah, labbaika hajjan atau labbaika umratan atau labbaika hajjan wa umratan, kalau digabung haji dengan umrah. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kata Ibn Rajab, itu pun laisa mimma nahnu fi, itu bukan yang sedang kita bahas. Itu bukan yang sedang kita bahas. Memang dinukil dari salaf, dari Mujahid diantaranya, bahwa ketika haji seseorang berkata dengan kalimatnya labbaika hajjan, kata Mujahid, hendaklah kau sebutkan apa yang kau akan lakukan, apakah haji atau umrah atau haji dan umrah. Memang sebagian mereka yang mengatakan mustahab untuk talaffuz bin niat berdalil dengan ini, berdalil dengan haji. Buktinya di dalam haji disuruh untuk melafadzkan, saya ingin haji, saya ingin umrah, saya ingin haji dan umrah sekaligus, dilafadzkan di lidahnya ketika talbiyah. Kata Ibn Rajab, hadza laisa ma nahnu fi, ini enggak ada kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas. Mengapa? Kata beliau, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yadhkuru nusukahu fi talbiyatihi. Karena masalah itu, Nabi pun menyebutkan apa yang akan dilakukannya ketika haji dan umrah. Mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Wa innama kalamuna, adapun pembicaraan kita bukan tentang itu. Innama kalamuna fi annahu yaqulu inda iradatin aw inda iradati 'aqdil ihram. Yang sedang kita bahas adalah ketika seseorang berkata sebelum melakukannya, apa niatnya? Jadi ketika sebelum haji menyatakan saya akan haji dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud. Kalau untuk menta'yin apakah kita ini ihramnya ihram untuk haji atau ihram untuk umrah, apakah ihram untuk haji dan umrah sekaligus, maka itu warid dari Nabi SAW, dicontohkan oleh Nabi, dan itu bukan manahnu fi, itu bukan menyebutkan niat, tetapi itu menta'yin, menentukan kamu ini mau beribadah salat asar atau engkau mengerjakan haji atau umrah. Barakallahu fiikum. Tetapi yang kita bahas, kata beliau, ketika dia berkata, Allahumma inni uridul hajja awil umrata, ya Allah, aku ingin mengerjakan haji atau aku menginginkan umrah, jika itu tidak dicontohkan sama sekali talafut bin niat. Adapun kalimat labbaika umratan itu sebagai takbir dalam salat. Kedudukannya seperti takbir dalam salat. Takbir dalam salat disebut apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Limadha yuqal takbiratul ihram? Karena dengan takbir pertama Allahu Akbar, dia masuk ke dalam satu ibadah. Yang di dalam ibadah itu diharamkan lagi berbicara, diharamkan apapun selain amalan-amalan salat. Dimulai dari kapan? Dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Haji atau umrah juga demikian. Pertama ihramnya bukan dengan takbiratul ihram, tapi dengan talbiyah. Labbaika hajjan, maka saat itu mulailah masuk ke dalam ihram. Labbaika umratan, maka masuk ke dalam ihram. Maka kedudukannya seperti takbir, sebagaimana takbir dijaharkan, ditalafutkan di lidah, demikian pula labbaika umratan, labbaika hajjan ditalafutkan di lidah. Adapun niat tetap di dalam hati. Adapun niat tetap di dalam hati, tidak ditalafutkan atau tidak disunahkan untuk talafut bin niat. Qala, dikatakan selanjutnya, kama sahabba dzalika katsir min al-fuqaha, tidak seperti yang dianjurkan oleh sebagian fuqaha untuk menyatakan, ya Allah, aku meniatkan untuk haji karena Allah Subhanahu wa taala, ila akhirnya. Wa kalamu mujahid laisa sharihan fi dzalik, sedangkan ucapan mujahid tidak tegas terhadap masalah tersebut. Wa qala aktsarus salaf, berkata kebanyakan para salaf, minhum Atha wa Tawus wal Qasim ibn Muhammad wan Nukhai, berkata tujzi'uhu an-niyyah 'indal ihlal. Ternyata itu pun kalimat labbaika umratan atau kebaik hajjan, menentukan haji atau umrah, sebagian para ulama seperti Atha wa Tawus wal Qasim ibn Muhammad wan Nukhai, mereka semua menganggap cukup diniatkan dalam hati. Itu pun cukup. Tujzi'uhu an-niyyah 'indal ihlal. Itu cukup dengan niat dalam hati ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, di awal pertama kamu berihlal dalam hati meniatkan haji, cukup. Atau dalam hati meniatkan umrah, cukup. Wa sahha ibn Umar, dan telah sahih riwayatnya dari Ibnu Umar, anahu sami'a rajulan inda ihramihi yaqul, Ibnu Umar pernah mendengar seseorang ketika ihram berkata dengan kalimatnya, Allahumma inni uridul hajja wal umrah. Mendengar orang bilang begitu, aku ingin, ya Allah, aku ingin umrah, aku ingin haji. Apa kata Ibnu Umar? Atu'limun nas, awalaisa Allah ya'lamu ma fi nafsik? Apakah engkau akan memberitahu manusia? Sesungguhnya Allah tahu apa yang ada pada dirimu kalau engkau mau haji. Apa maknanya? Talafut itu ditegur oleh Abdullah bin Umar dan menyatakan, atu'limun nasa, apakah kamu ingin memberitahu manusia? Enggak, saya ingin memberitahu Allah. Kalau memberitahu Allah, awalaisa Allah ya'lamu ma fi nafsik? Bukankah Allah Maha tahu apa yang ada pada dirimu? Enggak perlu dilafadzkan. Wa nassa Malik ala hadza wa ala mithli hadza. Imam Malik pun menyebutkan secara nas seperti itu pula. Wa annahu la yustahabbu lahu an yusammi ma ahrama bihi. Kata Imam Malik, tidak diwajibkan, bahkan tidak dianjurkan untuk mengikrarkan apa yang dia akan lakukan ketika haji atau umrah. Hakahu sahibu kitab Tahdzibul Mudawwanah, sebagaimana dinukil dalam kitab Tahdzibul Mudawwanah. Wa qala Abu Daud. Abu Daud pernah berkata kepada Imam Ahmad, qultu li Ahmad, aku tanyakan pada Imam Ahmad, ataqulu qabla takbir yani fi salati syai'an, apakah engkau mengucapkan sesuatu sebelum salat, yani sebelum takbir dalam salat? Qala la, tidak. Wa hadha qad yadkhul fihi annahu la yatalaffaz bin niyyah. Jadi tentunya masuk pula bahwasanya beliau tidak melafadzkan niat. Wallahu ta'ala a'lam. Enggak ada ucapan apapun sebelum takbir. Berdiri, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Maka barakallahu fiikum, tidaklah sesuatu dianggap baik dengan perasaan. Rasanya kayak gimana kalau enggak ada sesuatu sebelum takbir. Ada yang menyatakan supaya setannya pergi, jadi ganggu. Ada yang mengucapkan Allah dengan membaca surat yang lain. Ada yang mengucapkan dengan ta'awudz, Allahu Akbar. Enggak ada sunahnya. Tidak dengan surat An-Nas, tidak dengan surat Alam Nasrah Laka Sadrak, tidak dengan ta'awudz, tidak dengan tawafud bin niyah, tidak mengucapkan apapun. Awal pertama sholat adalah takbir. Kamu di mana? Saya sedang mau sholat. Ya? Oh iya iya. Allahu Akbar. Selesai. Kok langsung begitu? Ya memang awalnya sholat adalah takbir. Setelah atau sebelum takbir, itu bukan sholat. Sehingga apapun yang kamu lakukan itu enggak berkait dengan sholatnya. Barakallahu fikum. Intahaina, selesai pembahasan tentang niat. Kita masuk pada hadis yang kedua. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab wa shadidu sawadi ash-sha'r لا يرى منه لا يرى عليه أثر السفر. لا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seseorang putih bajunya, sangat hitam rambutnya, dan tidak tampak bekas-bekas safar. ولا يعرفه منا أحد, sedangkan kami tidak ada yang mengetahuinya seorang pun siapa dia. Padahal harus salah satu dari dua. Kalau tidak tampak atharus safar, berarti orang sini. Pasti di antara kita ada yang kenal. Kalau enggak ada yang kenal, berarti orang asing. Kalau orang asing, akan tampak atharus safar. Tetapi ini menakjubkan. Tidak tampak atharus safar, bajunya bersih, syadidu bayadu thiyab, sangat putih bersih. Rambutnya juga hitam, segar. Baik, ini barakallahu fikum, berarti bukan musafir. Tetapi tidak ada yang kenal. Di antara kami, la ya'rifuhu minna ahad. Hatta jalasa ilan nabi. Hingga duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, yakni mendekatkan, menempelkan lututnya ke lutut Nabi, dan meletakkan tangannya di paha Nabi. Kemudian berkata, berarti dekat sekali. Ya Muhammad, akhbirni alil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jika disebut nama Rasul alaihi salatu wassalam, dianjurkan, disuruh, bahkan dianggap bakhil yang tidak mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, al-Islamu an tashhad la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasulullah, dan engkau menegakkan salat, engkau mengeluarkan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitillah jika engkau mampu berjalan ke sana. Qala sadaqta, orang tadi berkata engkau benar. Orang itu berkata engkau benar. Maka para sahabat berkata, fa'ajibna lahu, kami heran. Orang ini bertanya, setelah dijawab membenarkan, seakan-akan sudah tahu sebelum bertanya. Engkau benar. Apa di Islam? Jawab begini-begini. Engkau benar. Sehingga barakallahu fikum, para sahabat ya ta'ajjab, terheran-heran dengan orang ini siapa. Qala fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, kata orang tadi. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Qala sadaqta, dia berkata lagi, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anil sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, kata Nabi, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Fa akhbirni 'an amaratiha, kalau begitu terangkan kepadaku tentang ciri-cirinya, tanda-tanda hari kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha, kalau seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ru'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan, kalau engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, tiba-tiba berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Tuman talaqa, kemudian dia pergi. Sang penanya tadi pergi. Falabistu maliya, terdiam sejenak. Tuma qala li, kemudian berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il, apakah kau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu alam, aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, innahu Jibril, fainahu Jibril atakum yuallimukum dinakum, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajari kalian. Khana bin Azakumullah, berarti Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW adalah untuk para sahabat yang hadir, mengajarkan pada mereka apa itu Islam, iman dan ihsan dengan cara bertanya. Fama yustafadu min dalik, apa pelajaran yang kita ambil dari ini? Para ulama menyatakan faedahnya adalah bolehnya bertanya untuk orang lain, walaupun dia sudah tahu. Misalnya dia ingin mereka ini yang hadir dinasihati masalah tertentu. Ustaz, bagaimana pendapatmu tentang begini-begini? Dia sudah tahu jawabannya. Agar Ustaz tadi menjelaskan dan kemudian menasihati. Barakallahu fikum. Itu saja para ulama. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Bolehkah dari kisah ini kita mengambil kesimpulan bolehnya bersandiwara. Karena tadi Jibril pura-pura tidak tahu, nanya. Padahal supaya ditonton oleh hadirin. Jadi kita bikin panggung, kemudian yang satu berpura-pura sebagai guru, yang satu berpura-pura bertanya, supaya yang hadir melihat, menyaksikan tontonan tadi, dan mengambil pelajaran. Tidak ada satu pun dari salaf yang menyimpulkan bolehnya membuat masrahiyah. Masrahiyah itu sandiwara. Illa rajulun dal, kecuali seorang yang sesat belakangan, Abdurrahman Abdul Khaliq, yang menyatakan tidak mengapa membuat sandiwara-sandiwara atau film-film untuk menasihati kaum muslimin. Dalilnya adalah Jibril yang berpura-pura tidak tahu, bertanya pada Nabi supaya ditonton. Itu kan sandiwara, bukan tanya sungguhan. Tidak demikian. Itu tanya sungguhan. Tetapi pertanyaan tadi bisa untuk dirinya, bisa untuk orang lain. Pertanyaan benar-benar pertanyaan, bukan berpura-pura, bukan bersandiwara. Tetapi sungguh-sungguh bertanya, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Tetapi lihadirin, untuk orang-orang yang hadir tadi. Sehingga faedahnya adalah bolehnya bertanya untuk orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadis ini memiliki asbabul wurud atau sebab diriwayatkannya hadis ini. Hadal hadis tafarrada muslimun anil Bukhari. Hadis ini menyendiri muslim dari Bukhari dalam mengeluarkannya. Dikeluarkan dari jalan Kahmas, dari Abdullah ibni Buraidah, dari Yahya ibni Ya'mur. Yahya ibni Ya'mur rahimahullah, dia berkata, kana awwalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang pertama yang berbicara tentang qadar, yakni menafikan takdir, itu adalah Ma'bad al-Juhani di Basrah. Maka aku berangkat bersama Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Berarti Yahya ibn Ya'mur dengan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Hajjina au mu'tamirin, berangkat ke Mekah Madinah untuk haji atau umrah. Dan kebiasaan mereka ketika berangkat haji atau umrah ke Mekah Madinah, mereka mencari para ulama yang saat itu adalah para sahabat. Mencari kalau-kalau bisa ketemu Abdullah bin Umar, kalau-kalau bisa ketemu Ibn Abbas, kalau-kalau bisa ketemu. Seperti masya Allah kalian salafiyun ketika haji atau umrah berkesempatan untuk menemui para ulama di sana. Barakallahu fikum. Maka berkata beliau, Yahya bin Ya'mur, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah. Kalau saja kita bisa ketemu dengan salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Fasalnahu amma yaquluha ula'i fil qadar. Kita bisa tanyakan apa yang dikatakan oleh mereka tentang takdir. Mau menanyakan apa yang dikatakan oleh pengikut Ma'bad al-Juhani tentang takdir. Fawuffiqa. Akhirnya diberi taufiq oleh Allah Subhanahu wa taala. Wufiqa lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab dakhilan masjid. Tiba-tiba Allah berikan taufiq melihat Abdullah ibn Umar ibn Khattab memasuki masjid. Faktanaftuhu, maka kami pun atau aku pun mendekatinya dan mendampinginya. Ana wa sahibi. Satu di kanannya, satu di kirinya. Mengapit Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalih. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Dan aku sudah menduga bahwa sahabatku akan memasrahkan pembicaranya kepadaku. Maka aku langsung bertanya, ya Aba Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Wahai Abu Abdurrahman, di tempat kami ada orang-orang yang membaca Quran. Wa yatafakkaruna al-ilm, dan mereka mempelajari ilmu. Wa dhakara min sya'nihim, disebutkan keadaan mereka. Wa annahum yaz'umuna an la qadar, tetapi mereka menganggap takdir itu tidak ada. Wa annal amra unufun, Dan sesungguhnya urusan ini terjadi begitu saja, tidak ditentukan. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar, idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum. Kalau kalian bertemu mereka, sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Demikian tegasnya Abdullah bin Umar kepada orang-orang yang tidak percaya kepada takdir, yang menyatakan an la qadar alias qadariyah, yang menyatakan wal amra unuf, bahwa perkara itu terjadi begitu saja tanpa ditentukan. Kata beliau, sampaikan pada mereka aku berlepas diri dari mereka, wa hum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yakhlif bihi Abdullah bin Umar, demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, ini demi Allah subhanahu wa ta'ala, yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim mithla uhudin dahaba fa anfaqahu ma qabala Allah ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadari. Sungguh demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, Allah enggak akan menerimanya sampai mereka mau beriman kepada takdir. Thumma qala, kemudian berkata Ibnu Umar, haddatsani abi, aku mendengar ayahku berkata, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang rajulun syadid bayad al-thiyab wa syadid sawad al-sya'r la yura minhu athar as-safar ila akhir al-hadith. Berarti ini mengapa Yahya bin Ya'mur tiba-tiba, atau kenapa Abdullah bin Umar tiba-tiba meriwayatkan dari ayahnya? Karena ditanya oleh Abdullah bin Ya'mur dan Humaydi bin Abdurrahman, yang keduanya menyaksikan kemunculan Qadariyah di Basrah, di Iraq. Sehingga saat itu dikenal al-Iraq ahlu syiqaq wan nifaq. Walaupun sungguhnya tidak demikian, artinya tidak demikian, di Iraq pun ada para ulama. Tetapi karena muncul di sana, Qadariyah muncul di sana, Khawarij muncul di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kepada pembahasan. Tsumma kharajahu min turuqin ukhra. Kemudian diriwayatkan pula dalam riwayat-riwayat yang lain. Ba'dhuha yarji ila Abdullah ibni Buraidah. Sebagian kembalinya kepada Abdullah ibni Buraidah, wa ba'dhuha yarji ila Yahya ibni Ya'mur. Sebagiannya bersambung sanadnya kepada Yahya ibni Ya'mur. Wa dzakara anna fi ba'dhi alfadhiha ziyadah wa naqsa, dan disebutkan bahwa sebagian lafaz-lafaznya ada perbedaan sedikit-sedikit, tapi intinya sama. Wa qad kharraja Ibnu Hibban fi sahihi, Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari jalan Sulaiman At-Taimi dari Yahya ibn Ya'mur, wa qad kharrajahu Muslim, dan telah dikeluarkan pula oleh Muslim dari jalan yang sama, illa annahu lam yadhkur lafdahu, hanya saja kan oleh Ibnu Hibban lafadznya berbeda. Wa fihi ziyadat, ada beberapa tambahan lafaz, di antaranya tentang Islam. Wa tahujja wa ta'tamir wa taghtasil min al-janabah. Di dalam Islam, setelah menyatakan an tashhadu la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tsum ramadan, sampai pada haji, wa tahujja wa ta'tamir, haji dan umrah, wa an taghtasila min al-janabah, dan mandi janabah, wa an tatimma al-wudu, dan hendaklah menyempurnakan wudu, wa tsum ramadan. Qala fa idza ana fa'altu dhalik, perbedaannya lagi bahwa orang tadi yang sungguhnya adalah Jibril berkata, kalau aku melakukan itu semua, fa ana muslim, apakah aku disebut muslim? Qala na'am. Di dalam iman, antum min bil jannati wan nar, tadi disebutkan 6 perkara. Ternyata di dalam lafaz Ibnu Hibban ada tambahan, wa tu'mina bil jannati wan nari wal mizan, engkau beriman dengan surga, neraka dan mizan. Walaupun sesungguhnya surga, neraka dan mizan masuk di dalam yaumil akhir. Yaumil akhir itu semuanya. Dari mulai hari kiamatnya, hari kebangkitannya, hari dihitungnya, hari ditimbangnya, tentang surga dan neraka dan seterusnya. Wa qala fi, dan berkata padanya, fa idza fa'altu dzalika fa ana mu'min, apakah kalau aku melakukannya berarti aku seorang beriman? Qala na'am, kata Nabi, iya. Wa qala fi akhirih, dan berkata di akhir hadisnya, hadza jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum khudhu anhu. Ini adalah Jibril datang pada kalian mengajari kalian. Rasulullah SAW menisbatkan tentang pengajarannya kepada Jibril, bukan kepada dirinya. Ini tawadhu'nya Rasulullah SAW, bahwa dia yang mengajari kamu. Itu adalah Jibril yang mengajarkan pada kalian agama kalian. Khudhu anhu, ambillah darinya. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Masyubbiha alayya mundu atani qabla marrati hadihi, sungguh tidak tersamar atasku Jibril sejak pertama datang kepadaku sampai sekarang ini. Tiba-tiba saat ini aku tidak mengenalinya kecuali setelah berpaling. Fama araftuhu illa hatta walla. Ma'araftuhu hatta walla. Aku tidak tahu kecuali setelah berpaling. Itu adalah Jibril. Berarti Jibril tadi bertanya untuk mengajari kalian. Wa kharrajahu fi sahihain, dan dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawman barizan linnas. Berdoa salam pernah suatu hari ada di depan manusia. Fa'atahu Jibril, fa'atahu rajulun, tiba-tiba didatangi oleh seseorang. Orang itu bertanya, mal islam, mal iman. Qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi wal akhir wa bil ba'thil akhir. Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan kitabnya, dan beriman dengan pertemuan dengannya, dan beriman dengan rasul-rasulnya, dan beriman dengan al-ba'tsil akhir, dengan hari kebangkitan. Ikhwan fillah na'azakumullah, perbedaan-perbedaan lafaz tadi tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Tetapi hanya naw' atau tanawwu', yang berarti iman itu tidak hanya enam saja, tetapi ada rinciannya. Beriman kepada Allah berarti beriman pula pada sifat-sifatnya, beriman pula pada nama-namanya, kan begitu. Itu rinciannya. Maka ringkasnya enam. Tetapi beriman kepada hari akhir. Apa maknanya? Beriman pada hari kiamatnya, beriman pada hari kebangkitannya, beriman kepada hari perhitungannya, beriman kepada surga dan nerakanya, ila akhir. Demikian pula barakallahu fikum, beriman kepada yang lain atau yang apakah malaikat-malaikatnya atau rasul-rasulnya dan seterusnya, itu juga ada rincian-rinciannya yang tentunya harus diimani dengan benar. Sehingga barakallahu fikum, hadis yang ini dengan hadis yang tadi tidak menjadikannya saling bertentangan atau bahkan sampai melemahkan hadis, tidak demikian walhamdulillah. Qala ya Rasulullah mal Islam. Demikian pula diriwayatkan tadi tentang iman, sekarang Islam. Apa itu Islam? Nabi menjawab, an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini pun lafaz barakallahu fikum menerangkan lafaz yang tadi, an tashhada an la ilaha illallah. Berarti mempersaksikan keesaan Allah bukan hanya di lidah, tetapi engkau beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Terkandung di dalamnya amalan. Wa tuqimus salatal maktubah, wa tu'addi az-zakatal mafruḍah, wa tasuma ramadhan. Engkau tegakkan salat yang wajibnya, yang lima waktu. Engkau mengeluarkan zakat juga al-mafrudah. Mana yang mafrudah? Yang sudah sampai nisab dan sudah lewat 12 bulan. Wa tasuma ramadhan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadhan. Qala ya Rasulullah, wa mal ihsan? Apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka in la tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini riwayat yang lain yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim yang juga sahih. Qala ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Tadi bertanya tentang akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Tidak nanya kapan. Iya kan? Tetapi di sini menanyakan kapan hari kiamat. Mata sa'ah? Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yani tidak ada yang tahu. Engkau tidak tahu, aku tidak tahu, dan semuanya tidak tahu. Allah menyembunyikannya. Walakin sa'uhadisuka an isyratiha. Ini juga berbeda dengan lafaz yang tadi. Tidak diminta tentang syarat-syaratnya, tidak diminta tentang tanda-tandanya, tapi Nabi sendiri yang berkata, adapun kapan, engkau tidak lebih tahu dari aku dan aku tidak lebih tahu dari engkau. Tidak ada yang tahu. Aku akan khabarkan tentang tanda-tandanya. Idza waladatil amatu rabbataha, yaitu kalau seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Fadzaka min asyratiha, maka itu tanda-tanda hari kiamat. Wa idza ra'aital 'uratal hufat ru'usan nas, kalau engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, dalam keadaan dia bisa tiba-tiba memimpin manusia, itu juga tanda-tandanya. Orang yang badui, bertelanjang kaki, tidak berpakaian dengan baik, tiba-tiba jadi pemimpin. Preman-preman yang tidak punya apa-apa, tiba-tiba jadi pemimpin. Wa idza tatawwala ri'aul buhmi, kalau engkau melihat penggembala kambing, unta, sapi, itu diringkas dengan kalimat buhum. Atau yang lebih kita kenal, bahimah. Bahimatul an'am. Mengapa disebut bahimatul an'am? Karena semua dalam keadaan tidak berbicara, buhum. Buhum, maknanya tidak berbicara. Jika engkau melihat para penggembala-penggembala tiba-tiba mereka meninggikan bangunan-bangunan. Fadzaka min asyratiha, ini pun tanda-tandanya. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, pada lima perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi menjawab, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan seseorang enggak tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seseorang tidak tahu di tempat mana dia akan meninggal. Di tempat mana dia akan mati. Lima ini adalah mafatihul ghaib. Kunci-kunci ghaib. La ya'lamuha illahu. La ya'lamuha illahu. Kunci-kunci keghaiban ini enggak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama tadi? Tentang hari kiamat. Maka kata Nabi bahwa itu adalah tanda-tandanya. Tentang hari kiamat. Yang itu tidak diketahui kecuali oleh Allah di dalam khams, di dalam lima kunci-kunci kegaiban yang hanya Allah saja yang tahu. Innallaha 'indahu 'ilmus saah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Dan juga Allah lah yang tahu, karena Allah yang menurunkan hujan. Ini tentang turunnya hujan. Dan tidak tahu kecuali Allah apa yang ada di rahim-rahim seorang ibu. Bagaimana anaknya, bagaimana ininya dan itunya. Dan juga enggak ada yang tahu hari esok, dan enggak ada yang mengetahui di mana dia akan mati. Qala thumma adbara ar-rajul. Kemudian orang itu pergi. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi, ini dalam riwayat kedua yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Nabi berada di tengah-tengah manusia, tiba-tiba datang seseorang. Kata Nabi, alayya bir-rajul. Alayya bir-rajul. Kembalikan orang tadi. Panggil orang tadi. Wa akhadhu liyarudduhu. Maka mereka pun mencari untuk memanggilnya kembali. Baru sebentar, tidak lama, mereka mencarinya, tidak ketemu. Falam yaraw syai'an. Mereka tidak melihat sesuatu apapun. Bahkan tanda-tandanya pun mereka tidak lihat. Kalau pernah ada yang datang seorang ke sini. Faqala Rasulullah SAW, hadza Jibril jaa liyu'alliman nasa dinahum. Ini adalah Jibril yang mengajari manusia tentang agama mereka. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Anakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.